Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Yang terpenting dalam bulan Ramadan ini adalah meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa selamat masuk surga dan terhindar dari api neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syarat untuk bisa menggapai ampunannya. Di antara syarat utamanya adalah kita selalu berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ, barulah Allah akan mencintaimu. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, dan akan mengampuni dosa-dosamu. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi, Nabi SAW meneladani beliau adalah syarat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu tahu beberapa kekeliruan yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat menghindarinya. Yang pertama adalah menyebarkan hadis-hadis lemah dan palsu. Contoh, ketika menjelang bulan Ramadan, katanya ada hadis harus bermaaf-maafan. Dan harus menyambut gembira dan menyebarkan berita masuknya Ramadan. Dan itu biasanya jadi WhatsApp berantai. Dan di akhir WhatsApp itu ada kabar gembira. Siapa yang menyebarkannya? Minimal kepada 5 orang. Maka dia akan melihat dalam hidupnya kebaikan ini dan kebaikan itu. Juga ada ancaman, siapa yang tidak menyebarkannya, maka hidupnya akan sengsara. Maka ini hadis palsu, tidak ada satupun hadis seperti itu. Begitu juga hadis sumu taslihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Meskipun maknanya benar, tapi enggak boleh kita katakan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak sahih. Begitu pula menyebarkan berita gembira tadi, dengan masuknya Ramadan, boleh-boleh saja. Tapi jangan kita katakan hadis dalam bentuk menyebarkan kepada beberapa orang akan mendapatkan kebaikan, kalau tidak akan mendapatkan malapetaka, itu sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada dasarnya sama sekali. Begitu pula hadis tentang Ramadan dibagi tiga. 10 yang pertama, ampunan. 10 yang kedua, rahmat. 10 yang ketiga, pembebasan dari api neraka. Hadisnya tidak sahih. Begitu pula hadis tentang tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidak ada dalilnya. Dan tidurnya orang yang berpuasa itu pada dasarnya mubah. Sama dengan tidurnya orang yang tidak puasa. Kecuali kalau seorang yang tidur itu berniat. Dengan tidurnya, dia bisa lebih kuat untuk ibadah. Barulah menjadi ibadah. Karena innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Begitu pula ada hadis jamaah sekalian yang sangat panjang. Tapi ada ustadz yang hafal. Tentang keutamaan setiap malam bulan Ramadan. Malam pertama keutamanya ini dan itu. Malam kedua keutamanya ini dan itu. Malam ketiga keutamanya ini dan itu. Bayangkan ada ustadz yang hafal loh. Padahal hadis palsu. Bukan ustadz sunnah. Maka ini sayangnya disebarkan sehingga perlu kita waspadai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan keras, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Termasuk orang yang masih ragu apakah hadis itu sahih atau dusta, tapi tetap dia sebarkan, maka dia termasuk pendusta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun, fa huwa ahadul kadzibin." Barang siapa menyampaikan satu hadis dariku yang dia menyangka bahwa itu adalah dusta, namun tetap saja dia sampaikan, maka dia termasuk salah satu pendusta. Jadi jamaah sekalian, kita harus benar-benar yakin hadis itu sahih, baru boleh kita sebarkan. Baru boleh kita amalkan. Kekeliruan yang kedua, dalam penetapan awal dan akhir Ramadan. Di sini ada dua kekeliruan. Yang pertama, dengan menggunakan metode hisab, perhitungan bintang. Maka ini menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalau kamu sudah melihat hilal, dan berbukalah atau berhari rayalah kalau kamu sudah melihat hilal. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita dua cara untuk menetapkan awal dan akhir Ramadan. Pertama, melihat hilal. Kapan ini dilakukan? Ketika terbenam matahari pada tanggal 29. Kalau muncul hilal, masuklah satu Ramadan. Namun kalau hilal tidak terlihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in gubbi 'alaikum," apabila hilal tidak terlihat atas kalian. Contoh karena mendung, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, "Fa in gumma 'alaikum," apabila mendung menghalangi pandangan kalian. Nah, perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Hadis ini bisa bermakna hilalnya ada, tapi enggak terlihat. Apa yang harus kita lakukan? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akmilu iddata sya'bana salasin." Sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti besok baru masuk tanggal 30 Syakban. Belum satu Ramadan. Kalau kita melihat, kalau bulan tidak terlihat pada tanggal 29 Ramadan ketika matahari terbenam, berarti malam itu baru 30 Ramadan. Belum malam lebaran. Jadi enggak ada gunanya perdebatan. Hilal itu sudah berapa derajat? Hilal itu mungkin terlihat. Hilal itu enggak akan terlihat. Itu enggak ada gunanya dalam penetapan awal dan akhir Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, kalau kita enggak bisa lihat, itu tidak peduli hilalnya ada atau tidak. Selama kita enggak bisa lihat, maka sempurnakan bulan Syakban menjadi 30. Jadi kita pun paham di sini bahwa penetapan satu Ramadan dan satu Syawal, begitu pula Hilal Dzulhijjah, patokannya bukan keberadaan hilal. Hilal ada atau tidak itu bukan masalah. Namun patokannya adalah hilal terlihat tidak dari bumi. Tidak masalah kalau kita mau lihat dengan alat. Pakai teropong misalkan. Yang penting terlihat. Juga enggak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ukurannya, derajatnya harus begini dan begitu, enggak ada. Pokoknya kelihatan hilal berapapun ukurannya, kecil maupun besar, masuk satu Ramadan. Kalau tidak, sempurnakan bulan Syakban ataupun bulan Ramadan untuk penetapan Idul Fitri menjadi 30. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan ijma ulama. Ulama empat mazhab di sini memiliki satu pendapat. Memang ada sedikit khilaf muncul belakangan. Tapi ulama dahulu sepakat. Bahkan ulama juga sepakat penggunaan hisab itu batil. Sebagaimana kata Syekhul Islam, wala raiba annahu thabata bisunnati as-sahihah wa ittifaqi sahabah annahu la yajuzul i'timad ala hisabin nujum. Tidak diragukan lagi, telah tetap berdasarkan sunnah yang sahih dan kesepakatan para sahabat, tidak boleh menetapkan bulan Ramadan dengan berpatokan kepada hisab nujum. Sayangnya ada sebagian ormas yang mempertahankan kesalahan ini. Padahal mereka mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ditambah lagi dengan kesalahan yang kedua, yaitu menyelisihi keputusan pemerintah. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Berpuasa adalah hari kalian berpuasa. Berbuka atau berhari raya Idul Fitri adalah hari kalian berbuka dan berkorban, atau berhari raya Idul Adha adalah hari kalian berkorban. Maksud hadis ini, kata Al-Allamah As-Sindi rahimahullah, wadh-dhahir anna maknahu anna hadhihi al-umur laisa lil ahadi fiha dakhlun. Yang nampak jelas bahwa makna hadis ini adalah dalam perkara-perkara ini, yaitu penetapan waktu puasa dan hari raya, tidak boleh ada campur tangan individu masyarakat maupun ormas. Walaisa lahum at-tafarrud fiha. Tidak boleh bagi mereka menentukan sendiri. Balil amru fiha ilal imam wal jamaah. Akan tetapi urusan ini harus diserahkan kepada pemimpin dan pemerintah. Wa yajibu alal ahadi tiba'uhum lil imam wal jamaah. Dan wajib bagi masyarakat, baik individu maupun ormas, untuk mengikuti keputusan pemimpin dan pemerintah. Dan ini yang berlaku di masa pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemerintahan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Orang yang melihat hilal di masa itu, dia tidak serta-merta boleh mengajak orang-orang berpuasa atau berhari raya. Tapi dia laporkan dulu kepada pemerintah dan pemerintah yang menetapkan. Itu pun kalau pemerintah percaya kepadanya. Kalau dia diragukan oleh pemerintah, pemerintah boleh saja menolak. Sesuai dengan ijtihad pemerintah. Ini kewajiban syariat. Hikmahnya apa? Agar terjadi persatuan. Tidak baik apabila sebagian umat Islam sudah berhari raya, bersenang-senang, sebagian masih menahan lapar. Dan bayangkan kalau ada 10 ormas jemaah sekalian. Masing-masing merasa berhak menetapkan kapan hari raya. Bisa jadi 10 kali hari raya bagi kita. Bagus juga 10 hari libur ya. Jadi ini kesalahan. Yang ketiga, termasuk kesalahan adalah melafazkan niat puasa. Karena niat itu tempatnya di hati. Maka melafazkannya baik sendiri maupun secara berjamaah, termasuk mengada-ada di dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat dan tabi'in, tidak pula dari imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Hanya dari segelintir ulama pengikut sebagian mazhab yang menganjurkan untuk melafazkan niat, bukan mewajibkan, bukan pula mensyaratkan. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, la yasihu shaumu illa bin niyyah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Dan niat ini harus dilakukan di waktu malam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala siyama lahu. Barang siapa tidak berniat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi sudah masuk waktu subuh baru mau niat puasa wajib, enggak sah puasanya. Harus dari malam. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Meskipun sudah pagi, dengan syarat belum makan dan minum apa-apa setelah masuk waktu subuh. Bolehkah berniat untuk sebulan full Ramadan dari awal, dari malam pertama Ramadan? Jawabannya boleh. Karena bulan Ramadan itu satu kesatuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Kecuali kata para ulama, kalau di tengah bulan terjeda oleh sakit atau safar sehingga kita enggak puasa, maka saat mulai lagi setelah sehat atau setelah mukim, hendaklah kita berniat lagi sampai akhir Ramadan. Kemudian kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, wa mahalluhal qalbu. Dan tempatnya niat itu di hati. Jadi niat itu amalan hati. Bukan amalan lisan, bukan amalan anggota tubuh. Dan bahkan orang yang sudah bangun sahur, kemudian makan sahur, dia otomatis sudah berniat. Dan orang yang punya keinginan besok mau puasa, berarti sudah berniat. Karena niat itu artinya tekad hati. Keinginan yang kuat untuk beribadah. Lalu kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, wala yushtaratun nutqu bila khilafin. Dan tidak dipersyaratkan untuk diucapkan tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Jadi ulama sepakat mengucapkan niat itu bukan syarat, bukan pula kewajiban. Hanya memang ada segelintir ulama belakangan yang berbeda pendapat. Apakah dianjurkan atau tidak? Yang benar tidak dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menghukumi itu sebagai bid'ah. Karena memang gak ada dalilnya sama sekali. Bahkan imamnya empat mazhab pun tidak pernah mengajarkannya. Baik Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Rahimahumullahu ta'ala. Sehingga Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, At-talaffudzu binniyati fi jami'il ibadati bid'atun. Melafazkan niat dalam semua ibadah adalah bid'ah. Jadi sama saja, apakah puasa nawaitu shauma ghadin atau wudu nawaitul wudu'a atau salat usolli fardal maghrib atau usolli sunnata dan seterusnya. Tidak ada dalil melafazkan niat. Bahkan jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan, orang yang melafazkan niat, itu juga menunjukkan kurangnya akal. Karena, kalau kita setiap mau beraktivitas dan kita ucapkan niat, itu menunjukkan kurangnya akal. Contoh, kita mau makan. Maka kita tidak makan kecuali kita berkata terlebih dahulu, saya niat mau makan. Mau mandi, sebelum masuk toilet, baca dulu, saya niat mau mandi. Mau keluar rumah, kita baca lagi, saya niat keluar rumah. Maka orang akan berkata, akalnya ada kekurangan, ada error. Yang keempat, termasuk kekeliruan adalah penetapan waktu imsak sebelum subuh. Waktu imsak artinya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa seperti makan dan minum. Waktunya adalah saat terbit fajar atau masuknya waktu subuh. Mengharuskan imsak beberapa menit sebelum masuk waktu subuh tidak ada dasarnya dalam syariat. Dan yang paling kasihan orang yang terlambat bangun. Dia bangun 5 menit sebelum masuk waktu subuh. Tapi orang-orang bilang sudah imsak. Padahal masih bisa dia makan dan minum. Akhirnya dia langsung menahan lapar. Padahal masih bisa dia makan dan minum. Imam Ibn Bas rahimahullah mengatakan, La a'lamu lihada aslan. Balilladhi dalla alaihi alkitab wa sunnah annal imsak yakunu bitulu'il fajri. Aku tidak mengetahui hal itu memiliki dasar dalam syariat. Bahkan yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah bahwa waktu imsak adalah terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Bahkan jemaah sekalian, andai kita ragu, muadzin ini tepat waktu enggak ya? Karena ada indikasi, kok baru satu masjid itu yang azan? Masjid lain belum azan. Bolehkah kita terus makan karena masih ragu? Jawabannya, boleh. Liqaulillahi subhanah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal layl. Makan dan minumlah kalian, sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam, yaitu terbit fajar. Jadi kata Allah sampai menjadi jelas. Berarti sampai yakin. Selama kita masih ragu, boleh. Dan juga kaidah mengatakan, Al-aslu baqa. Hukum asal, sesuatu itu tetap. Jadi, yang tetap di sini adalah adanya malam. Enggak boleh kita hukumi sudah pagi kecuali ada kepastian. Begitu pula ada kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh hilang dengan keraguan. Jadi kalau kita masih ragu, maka itu enggak bisa menghilangkan keyakinan awal. Apa keyakinan awal? Masih malam. Kalau muncul keraguan, sudah pagi belum? Sudah subuh belum? Maka keraguan itu tidak perlu dianggap. Terus saja makan dan minum, tidak masalah. Terutama bagi orang yang mungkin terlambat bangun untuk makan sahur. Dan ini berlaku kebalikannya. Kalau kita ragu, sudah masuk waktu berbuka atau belum, boleh gak kita berbuka? Gak boleh. Ini kebalikannya ya. Karena hukum asalnya adalah tetapnya siang. Gak boleh kita yakin sudah masuk malam, kecuali dengan keyakinan. Kecuali dengan petunjuk, dengan tanda yang jelas. Kalau masih ragu, gak boleh. Nah pertanyaannya, gimana hukumnya ketika seseorang ragu, kemudian dia berbuka. Ternyata beberapa menit kemudian terbukti belum masuk waktu berbuka. Bagaimana status puasanya? Puasanya batal. Tapi beda kalau dia sudah yakin. Dia yakin sudah masuk waktu berbuka. Maka dia pun makan dan minum. Ternyata beberapa menit kemudian tiba-tiba langit menjadi terang lagi. Belum masuk waktu berbuka. Bagaimana status puasanya? Puasanya tetap sah dan dia harus lanjutkan puasanya sampai benar-benar masuk waktu maghrib. Jadi beda ya dua kondisi ini. Antara orang yang ragu dan orang yang sudah yakin. Karena kaidah yang kita sebutkan tadi, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh hilang dengan keraguan. Sehingga kalau dia masih ragu, kemudian dia berbuka, padahal belum masuk waktu berbuka, maka puasanya batal, hari itu dia harus qada. Tapi kalau dia sudah yakin, namun ternyata belum masuk waktu berbuka, dan dia sudah terlanjur berbuka, maka puasanya sah, dia harus lanjutkan puasanya. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Para sahabat mengira sudah masuk waktu berbuka, karena zaman dulu gak ada jam. Mereka melihat matahari sudah gak ada sama sekali, padahal hanya karena mendung. Tidak lama tiba-tiba muncul matahari lagi ketika langit cerah. Maka mereka pun meneruskan puasanya dan tidak mengqada. Yang kelima, termasuk kesalahan besar di bulan Ramadan, puasa yang sia-sia. Yaitu berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang haram ataupun ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Wassiyamu junnah." Dan puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari ucapan dan perbuatan yang haram dan kelak di hari kiamat akan menjadi perisai dari api neraka. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka ketika seseorang sedang berpuasa, fala yarfuth, janganlah dia berkata-kata kotor. Wala yaskhab, janganlah dia berteriak-teriak, saling adu mulut, berdebat, saling caci maki. Wala yajhal, dan jangan pula dia melakukan kejahilan. Kejahilan itu artinya ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran syariat. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun marratain. Dan apabila ada orang mencacinya atau memeranginya, mengajaknya ribut, hendaklah dia tidak melayani orang itu. Namun dia katakan, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Itu tidak berarti tunggu sampai saya berbuka. Justru puasa itu melatih kita untuk menahan emosi. Untuk sabar. Kalau setelah berbuka kita lampiaskan emosi kita, berarti puasa kita gagal. Puasa kita tidak mengantarkan kita menjadi orang yang sabar dan menahan emosi kalau begitu. Maka puasa seperti ini tidak akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita. Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan yang haram, perbuatan yang haram dan kejahilan, maka Allah tidak butuh puasanya. Tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum. Yang dia dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wasaimu huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil athami." Orang yang berpuasa adalah yang anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa. Matanya dia puasakan dari melihat yang haram. Kalau sebelum Ramadan mungkin di antara kita ada yang bergampangan ketika buka medsos lewat drakor, lewat dracin, lewat Dracula, dia pencet videonya. Dia tonton. Dia menikmatinya bahkan. Maka di bulan Ramadan harusnya kita tobat, puasakan mata kita. Dan setelah Ramadan jangan kembali lagi. Setelah Ramadan kalau kita kembali lagi, itu menunjukkan Ramadan kita gagal. Dan bahkan menunjukkan amalan kita tidak diterima. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, indikasi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu setelah Ramadan dia semakin baik dan dia melakukan amal-amal soleh yang lain. Kalau dia kembali berbuat maksiat seperti yang dia lakukan sebelum Ramadan, itu adalah indikasi amalannya tidak diterima dan puasanya gagal. Tidak berhasil membentuknya menjadi orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasakan telinga kita dari mendengarkan apa yang Allah haramkan. Mendengarkan nyanyian dan musik, mendengarkan ghibah dan namimah dan lain-lain. Wa lisanuhu 'anil kadzib wal fushi wa qawli zur. Dan lisannya berpuasa dari ucapan dusta, perkataan keji dan persaksian palsu. Wa batnuhu 'anil ta'ami wasyarabi wa farjuhu 'anil rafath. Dan perutnya berpuasa dari makan dan minum, kemaluannya berpuasa dari hubungan suami istri. Yang keenam, kesalahan yang paling fatal. Berpuasa tapi masih melakukan dosa kekufuran dan kesyirikan. Di antaranya meninggalkan sholat. Maupun kesyirikan dan kekufuran yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat, yaitu bertobat dari dosa syirik, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara seagamu, maka mereka adalah saudaramu seagama. Berarti kalau belum melakukan sholat, bukan saudara seagama. Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullah berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Jadi orang yang meninggalkan zakat, dia tidak kafir. Orang yang meninggalkan puasa, dia tidak kafir. Orang yang meninggalkan haji, dia tidak kafir. Tapi orang yang meninggalkan sholat, dia menjadi kafir. Meskipun dia masih mengakui kewajiban sholat. Kalau dia enggak mengakui kewajiban sholat, tentu lebih parah lagi. Begitu pula orang yang tidak mengakui kewajiban zakat, atau puasa, atau haji, maka dia kafir. Tapi jika dia sekedar tidak amalkan, namun hatinya masih mengakui kewajibannya, dia tidak kafir. Sementara meninggalkan sholat adalah kekufuran. Dan dosa kufur menyebabkan pelakunya murtad, sehingga amal-amalnya terhapus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kafir terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Begitu pula kekafiran menghalangi amalan seseorang diterima. Makanya kalau kita buka buku fikih empat madhab, ketika berbicara tentang syarat-syarat puasa, semuanya sepakat. Syarat nomor satu adalah Islam. Karena ibadah non-muslim, orang kafir, orang musyrik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat ke-54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi jemaah sekalian, non-muslim itu, kalau dia berpuasa, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dihalangi oleh perbuatan dosa terbesar yang dia lakukan. Kekurang ajaran yang sangat besar kepada Allah. Berbuat dosa syirik dan kufur. Itu penghinaan dan pelecehan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tidak puasa, dia juga berdosa karena tidak puasa. Sebab jemaah sekalian, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika para penghuni neraka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? "Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin." وَكُنَّ نَخُودُ مَعَ الْخَائِدِينَ. Mereka menjawab, kami tidak melakukan sholat. Kami juga tidak memberi makan orang miskin. Dan kami juga membicarakan yang batil bersama orang-orang yang melakukannya. Lihat di sini, di antara sebab orang kafir diazab di neraka, karena tidak memberi makan orang miskin. Dan itu bukan dosa kekafiran. Berarti orang kafir akan diazab karena dosa kekafiran, juga karena dosa yang lain. Di antaranya dosa tidak puasa. Jadi serba salah. Kalau dia puasa, puasanya tertolak. Kalau dia enggak puasa, dia berdosa karena tidak puasa. Gimana solusinya? Masuk Islam, tidak ada solusi yang lain. Nah, di sini ada pelajaran juga. Tidak boleh kita memberi makanan atau menjual makanan kepada non-muslim di siang hari bulan Ramadan. Kecuali dia wanita haid, atau musafir, atau orang yang lagi sakit. Kalau kita berikan kepada non-muslim makanan di siang hari bulan Ramadan, atau menjual makanan kepadanya, berarti kita menolongnya berbuat dosa. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Berarti kalau antum punya rumah makan, buka di siang hari bulan Ramadan, harus selektif. Periksa KTP dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan satu salat asar, terhapus amalannya. Bagaimana lagi kalau dia tinggalkan lima salat? Nauzubillah. Juga Enggak ada gunanya dia berpuasa kalau dia hanya sholat di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan, dia tidak sholat lagi. Maka itu menghapuskan amal-amal ibadahnya. Bukan hanya puasanya di tahun itu. Seluruh puasa sepanjang hidupnya, bahkan seluruh amal ibadah terhapus. Akibat dosa, kesyirikan, dan kekufuran. Disebutkan dalam fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah, Ammal ladhina yasumuna Ramadan, wa yusalluna fi Ramadan faqat. Adapun orang-orang yang berpuasa Ramadan, dan hanya melakukan sholat di bulan Ramadan saja. Fahadha mukhada'atun lillah. Maka ini adalah usaha untuk menipu Allah. Tentu mereka tidak mungkin bisa menipu Allah. Fabi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh jelek suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Hanya taat di bulan Ramadan. Hanya niat bertobat sementara waktu di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, rencananya kembali lagi berbuat maksiat. Ini kaum yang sangat jelek. Fala yasihu lahum siyamun ma'a tarkihim as-salata fi ghairi Ramadan. Maka tidak sah puasa mereka apabila meninggalkan salat di luar Ramadan. Bal hum kuffarun bidzalik kufran akbar. Bahkan dengan itu mereka telah terjerumus dalam kufur besar. Wa in lam yajhadu wujub as-salati fi as-sahih qaulai al-ulama. Meskipun mereka belum menentang kewajiban salat menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama. Jadi meskipun dia masih akui salat itu wajib tapi dia enggak salat, maka dia telah terjerumus dalam kufur besar. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban salat meskipun dia salat, dia tetap kafir. Yang ketujuh, beberapa kekeliruan saat sholat tarawih. Yang pertama, sholat tarawih kilat, yaitu tidak tumakninah, tidak tenang dalam sholatnya. Padahal tumakninah itu rukun sholat. Dan rukun sholat, kalau tidak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Ada orang yang sholat tapi tidak tumakninah di masa Nabi SAW, maka beliau bersabda kepadanya, irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat lagi karena kamu belum sholat. Yang kedua, membaca lafaz-lafaz atau zikir-zikir yang tidak berdasarkan dalil. Contoh untuk memanggil orang sholat membaca as-sholatu jami'ah. Ini bacaan khusus ketika gerhana. Ketika sholat gerhana. Begitu pula bacaan-bacaan sebelum sholat tarawih atau di antara rakaat sholat tarawih atau setelah sholat tarawih sebelum witir. Itu semua tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka itu tertolak. Yang ketiga, berzikir dan berdoa dengan suara keras. Bahkan pakai alat yang disebut pengeras suara. Ini menyelisihi adab dalam berdoa dan zalim kepada banyak orang. Zalim kepada banyak orang. Makanya sebagian orang jadi tetangga masjid malah mengeluh. Bukannya senang malah mengeluh. Harusnya kita senang dong dekat dengan masjid. Tapi banyak orang malah mengeluh. Kenapa? Ulah sebagian pengurus masjid teriak-teriak zikir dan doanya menggunakan pengeras suara. Tetangga masjid gak bisa tidur dengan nyenyak. Karena seringkali mereka lakukan itu di jam tidur juga. Di jam istirahat. Terlebih kalau ada orang yang lagi sakit dan lain-lain. Bahkan sudah ada aturan pemerintah. Yang boleh keluar masjid hanya azan. Karena memang azan tujuannya keluar masjid, bukan ke dalam masjid. Agar orang-orang datang memenuhi panggilan azan itu. Sholat pun, yang sudah jelas sholat disyariatkan, dalam aturan pemerintah kita, tidak boleh suaranya keluar. Karena memang enggak perlu juga. Enggak ada sunnah khusus. Sholat harus suaranya keluar. Tidak. Sholat itu suaranya untuk orang yang sholat saja. Suara imam untuk makmumnya saja. Enggak perlu sampai keluar masjid. Jadi sudah menyelisihi adab berdoa, juga menyelisihi aturan pemerintah. Dan zolim kepada orang banyak. Biasanya di musim Ramadan ini, orang yang dekat masjid sunnah baru bersyukur. Gak berisik seperti di dekat masjid-masjid yang banyak bid'ahnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Udu'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut, suara pelan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi termasuk melampaui batas orang yang berdoa dengan suara keras. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qaul." Bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan berzikirlah kepada Rabbmu saat bersendirian dengan ikhlas, dalam keadaan merendahkan diri dan takut kepada Rabbmu, wadunal jahri minal qaul, dan tanpa mengeraskan suara, baik di waktu pagi maupun petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ketika ada orang yang berdoa dan berzikir dengan suara keras, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka. Langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irba'u 'ala anfusikum. Innakum la tad'una asamma wala ghaibah." Kasihani diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli lagi jauh. "Innakum tad'una Sami'an qariban wa huwa ma'akum." Sesungguhnya yang kalian seru adalah Allah yang maha mendengar, lagi dekat, dan dia selalu bersama kalian. Jadi jangan seakan-akan Allah tuli sehingga kita perlu teriak-teriak dalam zikir dan doa. Na'udzubillah. Yang keempat, ya bahkan jemaah sekalian, akhirnya berzikir dan berdoa secara keras ini jadi permainan anak-anak. Di sela-sela rakaat sholat tarawih, ada petugas masjid yang berteriak. Entah mereka dapat dari mana itu amalan tersebut. Meneriakkan nama Nabi Muhammad SAW, kemudian nama Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Nanti dijawab oleh jamaah. Kemudian jadi permainan anak-anak. Dijadikan untuk ketawa-ketawa. Ini tidak pantas. Yang keempat, berzikir dan berdoa secara berjamaah. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, al-adhkaru awi salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama jama'atan ikbas salati faridatan au nafilatan au baina raka'ati tarawih bid'atun muhdathah. Berzikir dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah, yaitu dengan membentuk sebuah kor, satu suara. Atau ada yang mimpin lalu diikuti oleh orang banyak. Setelah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, atau di antara rakaat sholat tarawih adalah bid'ah yang diada-adakan. Yang kelima, termasuk kekeliruan meninggalkan imam sebelum selesai sholat tarawih atau witir. Nabi SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutibalahu qiyamu lailatin." Sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, sampai imam selesai sholat, maka dituliskan baginya pahala sholat semalam penuh. Jadi kalau begitu, jika imam sholat 23, kita pun ikut sampai 23. Jangan kita sholat 8, lalu kita tinggalkan imam. Atau kita sholat 8, kemudian kita cuma duduk-duduk menunggu witir di masjid. Ngapain duduk-duduk? Mending sholat. Agar kita mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Karena jemaah sekalian, ada dalil, sholat malam itu tidak ada batasan rakaat. Dan ini juga ijma' kesepakatan ulama empat madhab. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai kapan? Wa idza khasyya ahadukum subh shalla wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Apabila seorang dari kalian sudah khawatir masuk waktu subuh, hendaklah dia salat 1 rakaat sebagai witir untuk menutup salat yang telah dia lakukan. Imam Ibnu Bas rahimahullah menjelaskan makna hadis ini, salat malam baik di dalam maupun di luar Ramadan itu tidak ada batasan rakaat. Tapi kalau kita bicara yang terbaik sesuai dengan jumlah rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat. Namun belum menjadi yang terbaik kalau kita cuma ikut jumlahnya saja. Ikut juga panjangnya. Kalau cuma jumlahnya saja belum. Belum sesuai sunnah. Makanya di sini ada 2 pilihan. Pertama, persis sesuai yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terbaik. Rakaatnya sedikit dan bacaannya panjang. Sedikit itu berapa? Hanya 11 rakaat. Tapi bacaannya panjang. Pilihan yang kedua, yang dilakukan ulama salaf. Ketika mereka merasa tidak kuat, merasa lemah untuk berdiri lama, maka mereka perpendek bacaan, tapi rakaatnya diperbanyak. Ada yang sholat sampai 20, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih daripada itu. Ada yang 36, ada yang 40. Tidak ada batasan. Ini 2 cara yang sunnah. Ada cara yang ketiga. Rakaatnya sedikit, hanya 11. Bacaannya pendek. Itulah kita. Jadi itu gak sesuai sunnah Nabi SAW. Juga tidak sesuai amalan salaf. Entah kita ikut yang mana tuh. Yang keenam. Termasuk kesalahan fatal. Ketika sholat tarawih. Maupun dalam sholat-sholat yang lainnya, kita membiarkan anak-anak bermain dan berisik saat sholat. Ini tanggung jawab kita semuanya. Harus mendidik, menegur anak-anak itu. Tentu tanggung jawab terbesar di pundak orang tuanya sendiri dong. Gak boleh orang tua membawa anak ke masjid, lalu dia biarkan begitu saja. Harus dia pahamkan anak itu dari rumah. Kita mau ke masjid, ini tempat yang sangat agung, tempat ibadah, kamu jangan main di masjid. Jangan berisik di masjid. Jangan mengganggu orang sholat di masjid. Harus dia pahamkan anaknya. Dan saya melihat jemaah sekalian, anak-anak yang masih kecil, tapi dipahamkan oleh orang tuanya, Masya Allah di masjid tenang dia sholat. Meskipun mungkin terkadang dia duduk, dia tiduran, tapi dia gak mengganggu orang. Karena orang tuanya memahamkan dia. Meskipun dia masih kecil sekali. Begitu pula harusnya anak itu biar dia lebih tenang. Karena dia masih sangat kecil, sholatnya di samping orang tuanya. Jangan biarkan anak-anaknya bermain, berisik di masjid, harus dia tarik ke sampingnya. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah anak kecil itu memutus shaf? Jawabannya betul, tapi itu hukumnya makruh. Kalau dibiarkan dia ribut, enggak dibikin seperti itu, menjadi haram. Maka yang makruh menjadi boleh ketika dia sudah bertentangan dengan yang haram atau ketika dibutuhkan. Makanya lebih bagus lagi kalau anak itu diletakkan di paling pinggir saf. Jadi kita kasih kesempatan. Orang tua yang bawa anak, kasih dia tempat di pinggir saf. Sehingga anaknya tidak memutus saf. Meskipun tentu orang tuanya berniat baik. Dia ingin mendidik anak supaya rajin sholat berjamaah. Tapi itu kemaslahatan yang bersifat pribadi. Bagaimana mungkin dia mengorbankan kemaslahatan orang banyak? Itu tidak boleh dalam syariat. Demi kemaslahatan pribadi, dia korbankan kemaslahatan orang banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua yang mengganggu di masjid. Oleh karenanya beliau bersabda, "Man akala al-basala wath-thuma wal-kurratha fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, dan daun bawang, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat terganggu sebagaimana manusia terganggu. Padahal jemaah sekalian, orang yang bau mulut ketika sholat, paling yang terganggu orang di samping kiri dan kanannya saja. Cuma satu orang di kiri dan kanan. Kalau dua orang berarti sudah parah banget tuh baunya. Bagaimana lagi dengan yang mengganggu seisi masjid? Tentu itu lebih parah. Anak kecil yang belum balik, memang dia tidak berdosa. Yang berdosa orang tuanya. Kita semuanya diam, kita semua ikut berdosa. Kita semua harus bertindak, tapi tentu dinasihati dengan baik anak-anak itu. Atau dicarikan solusi. Ada satu orang yang harus berkorban, dia sholatnya terlambat. Demi mengurus anak-anak itu. Jadi bikin mereka soft sendiri, kemudian dia jadi satpam. Mengawasi mereka. Jadi bikin mereka misalkan di belakang sana soft sendiri. Kemudian dia jadi satpam mengawasi mereka sampai selesai sholat. Apalagi kalau kita sepakat kasih dia gaji. Pasti mau dia. Jadi itu kalau terpaksa. Harus ada solusinya. Jangan dibiarkan saja. Karena ini berbahaya. Akan menjadi mental mereka sampai dewasa. Faktanya jemaah sekalian, mungkin antum lihat ada video yang lagi viral. Orang sudah dewasa masih main di masjid. Masih mengganggu orang sholat loh. Sudah dewasa ini, bukan cerita anak-anak lagi. Karena memang dia dari kecil seperti itu. Gak ada pengagungan kepada sholat. Tidak dididik oleh orang tuanya. Dan yang paling parah, orang tuanya gak muncul di masjid. Itu lebih parah lagi. Yang kedelapan, kesalahan saat buka puasa. Pertama, makan dan minum secara berlebihan. Seakan-akan buka puasa itu balas dendam. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala abnu Adam wi'an syarran min batnin. Tidak ada bejana yang dipenuhi isinya oleh manusia yang lebih buruk daripada perut. Bihasab ibni Adam luqaymatun yuqimna sulbahu. Padahal cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Fa in kana fa'ilan fa thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafasihi. Kalaupun ia ingin makan, dia ingin makan lebih banyak, maka hendaklah tetap dia perhatikan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafasnya. Dan ini juga tentu bermudarat bagi kesehatan kalau makan terlalu banyak. Apalagi ditambah dengan jarang olahraga. Tambah lagi banyak tidur, malas gerak. Ini akan mempercepat berbagai macam penyakit. Yang kedua, tidak berbuka dengan menu yang disunahkan. Apa yang disunahkan? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla ayyusalliya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurbah dengan kurma muda sebelum melakukan sholat maghrib. Fa'in lam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan kurma matang. Kalau tidak ada kurma muda, maka dengan kurma matang. Fa'in lam takun hasa hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada kurma matang juga, maka beliau minum beberapa teguk air. Jadi kalau ada kurma, jangan berbuka dengan yang manis-manis. Atau dengan buah-buahan. Atau dengan apapun. Melainkan air putih terlebih dahulu. Dan juga tidak disunahkan memakan kurma dalam jumlah ganjil. Itu hanya sunnah ketika sebelum keluar menuju sholat Idul Fitri. minimal 3 butir. Kalau mau lagi 5 dan seterusnya. Yang ketiga, termasuk kesalahan memperlambat waktu berbuka puasa. Nabi SAW bersabda, bakiru bil iftar wa akhiru sahur. Segerakan berbuka dan akhirkan sahur. Maksudnya kalau sudah masuk waktu maghrib, jangan ditunda-tunda lagi. Yang keempat, kesalahan fatal saat berbuka bersama. Ada 3 bentuknya. Yang pertama, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, terlambat sholat maghrib dan isya. Bahkan ada yang tidak sholat. Yang ketiga, menghabiskan banyak waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah. Setelah berbuka biasanya masih ngobrol terus. Sampai lewat tarawih masih ngobrol saja. Yang kesembilan, kekeliruan saat makan sahur. Ada 3 bentuknya. Yang pertama, waktu makan sahur terlalu cepat. Tabi'in yang mulia Amr bin Maimun rahimahullah berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajalan nas iftaran wa abta'ahum suhura. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling cepat berbuka dan paling lambat makan sahur. Jadi termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan makan sahur sampai di akhir waktu, yaitu menjelang subuh. Jangan terlalu cepat. Apalagi kalau makan sebelum masuk sepertiga malam, itu belum waktu sahur. Terlebih lagi kalau seseorang setelah makan dia tidur, karena waktu subuh masih jauh. Ini bisa bermudarat kepada kesehatan. Dan bisa membuat sholat subuhnya kelewat waktu. Jadi hikmah, kita mengakhirkan waktu sahur, agar kita gak perlu tidur lagi untuk sholat subuh. Sehingga kita tidak terlambat sholat subuh. Dan juga hikmah yang lain, agar kita lebih kuat menahan lapar. Kalau kita terlalu cepat makan sahurnya, maka seakan-akan puasa kita lebih panjang. Yang kedua, termasuk kesalahan, tidak memakan menu yang sesuai sunnah. Rasulullah SAW bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Dan kedokteran modern sudah membuktikan makan kurma ketika sahur membuat kita lebih kuat menjalani puasa di siang hari. Tidak terlalu lapar, tidak terlalu haus. Begitu pula ketika berbuka, kalau kita mulai dengan kurma, kedokteran modern sudah membuktikan itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Yang ketiga, termasuk kesalahan ketika sahur adalah melakukan kesia-siaan. Bahkan perbuatan maksiat. Ada 3 contoh. Yang pertama, begadang malam sambil main kartu. Menunggu waktu sahur. Yang kedua, menonton acara-acara hiburan yang sia-sia. Bahkan mengandung maksiat. Karena biasanya di bulan Ramadan ada acara-acara baru. Yang sengaja diada-adakan. Untuk mengisi Ramadan. Dengan kesia-siaan atau kemaksiatan. Dan yang ketiga, tidak memanfaatkan waktu sahur untuk berdoa dan istighfar. Padahal itulah waktu terbaik untuk berdoa dan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah sebutkan sifat para penghuni surga itu mereka beristighfar di waktu sahur. Yang ke-10, kekeliruan besar di babak final Ramadan. Kapan babak final Ramadan? 10 hari terakhir. Kenapa itu disebut babak final? Karena itu penentu baik dan buruknya Ramadan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innamal a'mal bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Jadi kalau kita tutup dengan tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Meskipun ada kekurangan di awal, tapi kita tutup dengan lebih baik, maka hasilnya menjadi baik. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala, wal i'tibar bi kamalin nihayah la bi naqsi al bidayah. Yang menjadi patokan amalan adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Alhamdulillah di awal Ramadan banyak orang semangat ibadah. Sayangnya di pertengahan dan di akhir Ramadan sudah tidak semangat ibadah, berganti dengan semangat belanja. Semangat ke mall, semangat ke pasar-pasar, sehingga jalan-jalan jadi macet. Semangat untuk menyambut lebaran. Padahal, belum pasti amalannya diterima atau tidak, dosanya diampuni atau tidak. Dan waktu untuk dapat pengampunan dosa, sudah masuk di waktu terbaiknya. Lalu dia tidak manfaatkan. Apa yang mau dirayakan? Kalau dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari raya itu hanyalah bagi orang-orang yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang pantas merayakan hari kemenangan. Maka 10 hari terakhir itu yang paling afdal di bulan Ramadan. Harusnya kita lebih semangat. Sebagaimana petunjuk Nabi SAW. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi waktu yang lainnya. Juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa aiqadha ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya, beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali demi fokus ibadah. Bahkan tidak ada satu istri pun yang beliau kunjungi. Karena beliau sedang konsentrasi ibadah. Yang kedua, wa ahya laylahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Kata para ulama, maknanya adalah beliau tidak tidur sama sekali. Atau kalaupun tidur hanya sedikit sekali. Jadi ini sunnah spesial di 10 hari terakhir Ramadan. Sunnah begadang malam. Untuk ibadah. Bukan untuk main HP, bukan untuk nonton YouTube. Tapi untuk ibadah. Yang ketiga, wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Bahkan jemaah sekalian, untuk lebih fokus ibadah, Nabi SAW melakukan iktikaf. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla thumma takafa azwajuhu min ba'di." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau masih melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Artinya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Ramadan tidak pernah meninggalkan iktikaf. Sehingga iktikaf itu bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Famaknal iktikaf wa haqiqatuhu." Makna iktikaf dan hakikatnya adalah qat'ul ala'ik 'anil khala'ik lil ittisal bi khidmatil khaliq. Memutuskan semua interaksi dengan makhluk demi menyambung hubungan dengan beribadah secara totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, meninggalkan dunia sama sekali, hanya fokus di masjid, pada dasarnya tercelah. Contoh, seorang laki-laki gak mau lagi bekerja, mau fokus ibadah saja di masjid. Itu tercelah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila solat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah anugerah rezeki dari Allah. Jadi, tidak benar kalau ada seseorang demi fokus ibadah gak mau kerja. Tapi, itu tidak berlaku, celaan tersebut tidak berlaku di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi, meninggalkan dunia untuk fokus ibadah di masjid itu tercela, kecuali 10 hari terakhir Ramadan. Dianjurkan kita meninggalkan dunia kita. Yang bekerja kalau bisa minta cuti. untuk fokus ibadah. Yang berdagang tutup toko dulu. Masalahnya di 10 hari terakhir itu tokonya paling laris. Jadi ujiannya berat ya. Mungkin ada solusinya. Cari karyawan yang gak pingin iktikaf, kasih dia bonus. Kamu tugasnya jaga toko dulu, saya mau iktikaf. Jangan hubungi saya ya. Oleh karenanya jemaah sekalian, ketika iktikaf, hendaklah kita fokus ibadah. Jangan mengurus urusan dunia. Yang kita urus hendaklah semua kaitannya dengan akhirat. Dan inilah kesalahan yang kedua. Iktikaf tapi tidak fokus ibadah. Seperti sibuk ngobrol dengan sesama peserta iktikaf, tapi yang paling parah masih mengurus urusan dunia. Kalau dia mengurus urusan dunia, hendaklah dia keluar dari masjid. Tidak pantas di masjid kita mengurus urusan dunia atau membicarakan dunia. Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah menjelaskan hakikat iktikaf. Taslimul mu'takif nafsahu wa ruhahu wa qalbahu wa jasadahu bil kulliyah ila ibadatillahi ta'ala. Orang yang beriktikaf itu menyerahkan dirinya, ruhnya, hatinya, dan jasadnya secara totalitas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Talaban liridahu wal fawz bijannatihi wa irtifa' ad-darajat indahu ta'ala wa ib'at an-nafs min syuglid dunya allati hiya mani'atun amma yatlubuhul abdu min at-taqarrub ila Allah ta'ala. Dia lakukan itu demi mencari ridha Allah, menggapai kebahagiaan di surganya, terangkat derajat di sisinya, dan menjauhkan diri dari semua kesibukan dunia yang dapat menghalangi seseorang untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, ini sunnah yang spesial. 10 hari terakhir Ramadan, kita memutuskan diri dengan dunia. Dan meminimalisir semua interaksi dengan orang. Fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi SAW bukan hanya masuk ke masjid. Beliau masih masuk lagi dalam sebuah tenda. Sehingga gak ada orang bisa ngajak ngobrol beliau. Betul-betul beliau fokus ibadah. Kalau sekali-sekali ngobrol tidak apa-apa. Bahkan Nabi SAW pernah ketika itikaf dikunjungi oleh salah satu istri beliau, Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha. Beliau berbicara sebentar. Lalu beliau mengantarkan pulang. Karena sudah malam, beliau antar pulang dulu. Maka keluar seperti ini karena ada suatu hajat, dibolehkan. Tapi kalau keluar cuma untuk sekedar jalan-jalan atau pingin ngopi di luar, itu membatalkan iktikaf. Yang ketiga, termasuk kesalahan di 10 hari terakhir Ramadan, melakukan amalan-amalan yang tidak berdasarkan dalil. Contoh perayaan Nuzulul Quran. Memang kebanyakan merayakan 17 Ramadan. Tapi ada juga yang merayakan di 10 hari terakhir Ramadan. Karena Al-Quran itu turun di 10 malam terakhir Ramadan. Pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 malam terakhir Ramadan. Bukan di 17 Ramadan. Juga ada yang merayakan perayaan Lailatul Qadar. Di tanggal 27 Ramadan. Maka ini perayaan yang mengada-ada di dalam agama, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di sebagian daerah ada festival lampu. Di sebuah lapangan mereka pasang lampu yang begitu banyak dan sangat indah. Itu dilakukan di malam 27 Ramadan. Lampunya sampai mati. Begitu pula di sebagian daerah menyalakan lampu minyak di depan rumah dan jumlah lampu sesuai jumlah penghuni rumah. Konon kabarnya itu cara supaya dapat pahala Lailatul Qadar. Jadi kalau di rumah itu ada 5 orang, di depan rumah dipasangi 5 lampu minyak. Dan itu dibiarkan sampai pagi. Padahal Nabi SAW memerintahkan untuk mematikan lampu-lampu api atau lampu minyak sebelum tidur. Itu ada perintah Nabi SAW. Sebelum tidur, lampu-lampu minyak harus dimatikan. lampu-lampu yang ada apinya menyala, termasuk kompor yang ada apinya menyala, itu harus dimatikan. Maka ini juga mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah mengingatkan kita, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ada dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Kenapa ditolak? Karena itu amalan yang buruk. Kalau itu amalan yang baik, tidak mungkin Allah tolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Walhamdulillah selesai 10 kekeliruan di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab. Jangan kebanyakan ya, dah haus soalnya. Karena sering berdebat dengan teman perihal penetapan awal Ramadan, juga bulan-bulan lain, in majunya teknologi, apakah masih harus ru'yah melihat? Bukankah dalam sholat saat ini juga tanpa melihat posisi matahari, berdasarkan hisab atau teknologi, tapi dengan melihat jadwal yang sudah ditentukan? Yang pertama, penentuan masuknya awal bulan atau akhir bulan dengan cara memperkirakan dengan teknologi itu bukan cara penetapan yang ditetapkan oleh syariat. Kenapa? Karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cara yang lebih akurat melebihi teknologi kita. Apa itu? Melalui wahyu. Itu lebih akurat daripada teknologi. Tapi kenapa Allah tidak wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sudah masuk satu Ramadan. Wahai Muhammad sudah masuk satu Syawal. Karena syariat Allah bukan itu. Syariat Allah adalah melihat bulan. Kalau bulan tidak terlihat, tidak peduli bulannya sudah ada atau belum, maka sempurnakan bulan menjadi 30. Jadi ini tidak bermakna teknologi itu bertentangan dengan syariat. Tidak bermakna demikian. Yang bertentangan adalah ketika teknologi itu digunakan bukan pada tempatnya. Jadi ini logika yang salah. Teknologinya enggak bertentangan dengan syariat. Cuma salah penetapan, salah penggunaan. Digunakan untuk justru untuk menyelisih syariat. Jadi menurut perhitungan kita, bulannya sudah ada, maka itu bukan ketentuan syariat untuk menentukan awal bulan. Yang ditentukan syariat adalah bulannya terlihat atau tidak. Jadi jangan salah kaprah. Ditambah lagi jamaah sekalian, seringkali orang-orang yang menggunakan teknologi dan ilmu hisab ternyata beda pendapat. Sebagian ormas mengklaim kami menggunakan teknologi. Sebagian lain juga begitu, tapi hasilnya kok beda. Dan itu pernah terjadi di negara kita. Ada ormas A, mereka mengklaim kami menggunakan teknologi ilmu hisab terbaru. Yang B juga begitu, tapi hasilnya beda. Berarti itu sifatnya masih belum pasti. Kalaupun pasti, itu bukan ukuran penetapan syariat. Itu bukan ukuran penetapan awal bulan. Nah, kemudian yang kedua, masalah posisi matahari. Masalah posisi matahari. Kenapa kita tidak berpatokan dengan melihat posisi matahari, tapi kita menggunakan jam atau jadwal yang sudah ditetapkan? Maka jemaah sekalian, penggunaan jam itu bukan pemastian, tapi perkiraan. Makanya, kalau misalkan antum ada di pinggir pantai, antum lihat, matahari jelas-jelas masih ada, tapi jadwal sholat sudah masuk. Kalau antum sholat maghrib, gak sah sholat antum. Karena jelas-jelas mataharinya masih ada. Jadi jadwal sholat itu hanya perkiraan, bukan pemastian. Kemudian juga, jarak antara perkiraan dengan jadwal sholat dan waktu sholat, kalaupun berbeda, beda tipis. Kalaupun berbeda, itu beda tipis. Sementara, kalau menggunakan hisab dan ru'yah, bedanya bisa satu hari. Bedanya beda jauh. Kemudian ada dalil. Nabi SAW menyuruh kita melakukan perkiraan untuk sholat. Dalilnya adalah hadis tentang kedatangan Dajjal. Ketika itu satu hari seperti 40 hari. Hari kedua seperti, satu hari pertama seperti satu tahun ya. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan. Hari berikutnya baru normal. Sahabat bertanya, gimana kita sholat ya Rasulullah? Kata beliau, lakukan perkiraan. Jadi ada dalilnya, kita membuat perkiraan. Boleh kita perkirakan dengan jam tangan kita, teknologi kita. Beda dengan hisab, gak ada dalilnya. Paham? Tapi gak usah berdebat, sampaikan saja. Jika hilal tidak terlihat walaupun cuaca buruk, apakah digenapkan? Ya. Itu bahkan teks hadis. Fa in gumma alaikum, apabila langit mendung sehingga tertutupi atas kalian. Fa akmilul iddata 30, maka sempurnakan bulan menjadi 30. Sebabnya apa saja? Langit mendung, polusi udara, banyak gedung, banyak cahaya sehingga hilal tidak terlihat. Maka sempurnakan menjadi 30. Jadi bukan soal hilalnya ada atau tidak. Jadi ini salah kaprah ya. Ini mereka mengira syariat penetapan hilal, penetapan awal bulan itu ketika hilal sudah ada. Bukan. Tapi ketika hilal sudah terlihat. Sama saja melihat dengan mata telanjang atau dengan alat. Pakai teropong misalkan. Kalau sudah terlihat. Nah itu baru penggunaan teknologi yang benar. Penggunaan teknologi yang benar dalam masalah penetapan awal Ramadan adalah gunakan teropong untuk melihat hilal. Itu baru penggunaan teknologi yang tepat. Kalau menggunakan ilmu hisab tidak tepat. Itu salah kaprah. Artinya setiap pertanyaan berikutnya, artinya setiap bulan untuk menetapkan bulan harus ada yang melihat. Ya. Sehingga dikatakan dalam hadis, tara an-nasu al-hilal. Manusia berusaha mencari hilal, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Kalau di Arab Saudi sudah ada tim setiap bulan, jadi nggak pasti tanggalnya. Setiap bulan ada penetapan tanggal. Karena kan kita juga ada anjuran berpuasa ayyamul bid. Belum lagi puasa 9-10 Muharram. Makanya setiap bulan harusnya ada penetapan tanggal yang dilakukan oleh kaum muslimin. Saya pernah mendengar menjelang Ramadan harus bersihkan hati, termasuk meminta maaf pada yang pernah kita salah padanya. Apakah itu dibolehkan? Sangat boleh, cuma jangan dikhususkan menjelang Ramadan. Setiap hari harusnya. Membersihkan hati harusnya setiap hari. Mau tunggu Ramadan? Belum tentu umur kita sampai Ramadan. Kita menghadap Allah dalam keadaan hati kita kotor. Harusnya kita menghadap Allah dalam keadaan hati kita bersih. Itu pun kita minta maaf kalau memang ada salah kepada orang. Enggak disyariatkan. Kita bahkan enggak pernah jumpa dia, kemudian kita minta maaf kepadanya. Kalau kita ada salah kepada orang, segera minta maaf. Jangan tunggu Ramadan, jangan tunggu Lebaran. Dan itu syarat bertobat. Jadi tidak benar kalau dikhususkan menjelang Ramadan atau di hari raya. Ada penjual gorengan dari pagi sampai sore ketika bulan Ramadan. Tetapi gerobak tidak ditutup. Apalagi kalau tidak ditutup ya. Ditutup pun gak ada gunanya kalau tetap dia jualan. Jadi kalau dia jualan kepada orang yang wajib puasa dan dia tidak puasa, maka dia berdosa. Jika masjid sunnah jauh dari rumah, apakah kita boleh sholat di depan masjid, depan rumah? Tapi banyak bid'ah yang Ustaz sebutkan tadi. Nah, jawabannya tergantung bid'ahnya. Kalau sampai membuat sholat kita batal atau kita jadi ikut-ikutan berbuat bid'ah, maka tidak boleh. Tapi kalau dia masih tumaknina dan kita enggak ikutan bid'ahnya, maka boleh. Ya misalkan dia baca zikir-zikir setelah sholat. Kita gak usah ikutan, gak apa-apa. Masih lebih baik kita berjamaah daripada sendiri di rumah. Ini bagi laki-laki. Kecuali kalau dia sudah tidak tumaknina sangat cepat, gak boleh kita ikut. Karena gak sah sholat kita. Bolehkah memilih masjid di luar komplek? Karena masjid dalam komplek hanya melakukan yang tidak sesuai sunnah. Jawabannya boleh, sangat bagus. Kita cari masjid sesuai sunnah. Bagaimana hukumnya tadarus berkumpul 15 orang, kemudian dibagi setiap orang membaca Al-Quran sebanyak 2 juz secara bersamaan, sehingga lengkap 30 juz. Apakah tadarus seperti ini bisa disebut menghatapkan Al-Quran? Jawabannya tidak. Tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Harusnya setiap orang menghatamkan sendiri. Dan itu gak perlu berkumpul. Amalkan saja sendiri-sendiri. Kecuali mau saring mengoreksi bacaan, ya bagus kita kumpul. Satu baca yang lain dengar. Kemudian ada guru mengkoreksi. Ketika guru mengoreksi bacaan, yang lain perhatikan. Ini cara belajar baca Quran yang bagus. Tapi kalau sekedar membaca Al-Quran lalu berkumpul, maka itu tidak disyariatkan secara khusus. Apalagi sampai membagi bacaan Quran. Tapi kita khatamkan sendiri. Dari awal Quran sampai khatam, sampai 30 juz. Apakah boleh minum obat penunda haid agar dapat beribadah di bulan Ramadan? Hukumnya mubah. Selama tidak memudaratkan. Karena Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Tidak boleh pula saling membalas menimpakan bahaya. Jadi baiknya dikonsultasikan ke dokter, jangan sampai membahayakan. Ikut tarawih di masjid dekat rumah yang bacaannya terlalu cepat dan bacaannya imam kurang baik, lalu menggunakan speaker luar untuk mengeraskan suara bacaan sholat, sehingga terdengar keluar. Apakah sebaiknya pindah ke masjid atau sholat sendiri di rumah? Atau tetap lanjut saja ikut sholat di masjid tersebut? Kalau sangat cepat sampai tidak tumakninah, maka tidak boleh kita sholat di situ. Kalau salah baca dan kesalahannya fatal, juga tidak boleh. Jadi tergantung kesalahannya. Kalau fatal kesalahannya, misalkan sampai merubah makna, maka tidak sah. Kalau sampai dia merubah makna dalam surat Al-Fatihah. Jadi lebih baik sholat di rumah. Kalau ada masjid lain yang lebih bagus, maka pergilah ke masjid lain. Kalau tidak, maka di rumah lebih afdal jika kondisinya demikian. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.